Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam penjelasan tentang adab al-muta'allim, pasal-pasal tentang adab-adab bagi pelajar, ya, atau talibul ilmi, orang yang sedang belajar ilmu, atau orang yang sedang mempelajari Al-Quranul Karim. Hendaknya mereka memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala adalah faslun, pasal. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh wa dhaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuh. Dan hendaknya dia tidak belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya dan nampak agamanya, itu baiknya agamanya dan kuat ilmunya, ma'rifahnya, pengetahuannya terhadap ilmu yang sedang dia tuntut, dan masyhur kesolehannya. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin wa Malik ibnu Anas wa ghairuhuma minas salaf. Dan sungguh telah berkata Muhammad bin Sirin, demikian pula al-imam Malik bin Anas, dan selain keduanya dari para ulama salaf, para ulama terdahulu, mereka mengatakan hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari sini seseorang harus pandai memilah dan memilih. Seorang guru, seorang pengajar, ya, tidak sembarangan memilah atau memilih guru ataupun pengajar. Siapapun yang bisa na'am ceramah atau menyampaikan ilmu, kemudian dia mengambil ilmu darinya, ya. Tidak seperti ini. Seorang talibul ilmu, seorang talibul ilmi atau seorang santri atau santriwati, ya. Talibul ilmi atau talibatul ilm, hendaknya mereka memperhatikan dari mana mereka mengambil ilmu, memilih guru yang jelas, benar dan lurus manhajnya, memilih guru yang jelas dan lurus akidahnya, benar dan baik akidahnya. Tidak sembarangan mengambil ilmu sehingga dia akan tersesat dari agamanya. Pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka dulu mengambil ilmu kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan tenang, ya, dengan aman, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terpercaya, ya, kekokohan manhaj mereka, kelurusan manhaj dan akidah mereka, ya. Bahkan mereka memiliki keutamaan suhbah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Namun setelah zaman berikutnya, ya, zaman na'am setelah zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mulai muncul kedustaan-kedustaan, ya, kebohongan-kebohongan, nah, ucapan-ucapan dusta di atas namakan Rasulullah, ya, ucapan-ucapan dusta di atas namakan agama, nah, sehingga ketika hendak mencari ilmu, ya, atau mendapatkan suatu faedah ilmu, maka mereka mengatakan, para ulama mereka mengatakan, sammulana rijalakum, ya, had, sebutkan kepada kita siapa perawinya, sanadnya, ya. Karena khawatir faedah tersebut, ya, atau ucapan tersebut yang dinisbahkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ini, ya, hanya saja dibuat-buat, atau mungkin keliru, ya, nah, dalam pendengarannya, ya, atau yang semisalnya, sehingga mereka menuntut untuk menyebutkan siapa orang-orang yang membawa faedah ini, siapa orang-orang yang membawa ilmu ini. Nah, kalau orang yang benar manhajnya, kokoh akidahnya, lurus akidahnya, terpercaya, amanah, ya, maka diambil ilmu tersebut darinya. Nah, maka perhatikan bahwasannya ilmu ini adalah agama, dan perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan mengambil ilmu dari si fulan atau si alan yang tidak jelas manhajnya, yang tidak jelas akidahnya, ya. Jangan tertipu dengan tampilan luar, ya. Jangan tertipu dengan zahir atau tampilan luar seseorang, akan tetapi dilihat bagaimana manhaj dan akidahnya, apakah dia layak untuk diambil ilmunya ataukah tidak, ya. Dari mana dia belajar, ya. Siapa gurunya, nah, dan seterusnya. Hendaklah seseorang selektif dalam memilih guru. Wa alaihi an yanzur muallimahu bi'ainil ihtiram. Kita lanjutkan. Dan hendaknya seorang talibul ilmi, seorang pelajar, hendaklah dia melihat muallimnya, melihat pengajarnya atau gurunya bi'ainil ihtiram, dengan pandangan penghormatan. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi, dan hendaklah dia meyakini na'am sempurnanya keahlian, na'am ilmu yang dimiliki gurunya, dan meyakini kuatnya ilmu gurunya ala tabaqatihi, di atas tabaqahnya dia. Dia meyakini gurunya lebih unggul, ya, atau lebih sempurna ilmunya, lebih kuat ma'rifahnya daripada tabaqahnya dia, tingkatannya dia. Kenapa harus demikian? Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bih. Karena ini akan lebih mendekatkan dia untuk mengambil manfaat dari ilmu gurunya. Beda dengan orang yang merasa lebih tinggi ilmunya daripada gurunya. Ini akan menyulitkan dia untuk mengambil manfaat dari ilmu gurunya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai. Adalah sebagian para ulama terdahulu, apabila mereka hendak belajar kepada seorang guru, ya, pergi na'am ke seorang guru untuk belajar kepadanya, tasaddaqa bi syai, maka mereka memulai dengan bersedekah, ya, kepada gurunya dengan sesuatu. Waqala, dan sambil berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Wa la tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan barakah ilmunya dariku. Nah. Baik. Karena manusia, ya, mesti dia memiliki kesalahan, khata atau aib. Nah, dan ketika suatu aib na'am terlihat, ya, kesalahan ataupun kecacatan, ya, terlihat, ya, dari seorang gurunya, ya, maka akan mengakibatkan seorang murid berat untuk mengambil ilmu dari gurunya, ya. Sehingga sebagian para ulama salaf, ya, mereka ketika hendak belajar kepada seorang guru dimulai dengan bersedekah kepadanya dan sambil berdoa, Allahumma astur aiba muallimi minni. Ya Allah, tutuplah aurat atau aib, ya, atau kecacatan guruku dariku, ya. Tutupilah itu, jangan sampai saya tahu aib guruku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan barakah ilmunya dariku. Nah. Baik. Karena bagaimanapun juga kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam terjatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah yang bertaubat. Nah. Bahkan sebagian para ulama, ya, di antara mereka ada yang mengatakan, yang maknanya, jika seandainya dosa itu berbau, ya, berbau, ya, maka sungguh kalian tidak akan bisa mendekati aku. Nah, atau maka sungguh kalian mesti akan menjauh dariku. Baik, kalau dosa itu berbau, ini menunjukkan tawadhu'nya para ulama, nah, tawadhu'nya mereka na'am terhadap murid-muridnya, nah, bukan mengokohkan bahwasannya na'am mereka selalu terjatuh ke dalam kubangan perbuatan dosa, ya. Nah, dengan sengaja, ya, tidak. Hanya saja ini bentuk ketawaduan mereka kepada murid-muridnya, ya. Dan bahwasannya menunjukkan manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nah, sehingga tidak heran kalau sebagian mereka mengatakan demikian. Jika dosa itu berbau, maka kalian akan menjauh dariku. Nah, maka ini doa yang bagus, ya, bagi seorang yang hendak belajar kepada seorang guru dengan doa seperti ini. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dariku. Wa qala ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Ar-Rabi' sahabatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, majtara'tu an ashraba al-ma'a wa Asy-Syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Kata beliau, aku tidak berani minum air, ya, dan Al-Imam Asy-Syafi'i melihat kepadaku, yaitu aku tidak berani minum air di depan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan beliau melihatku haibatan lahu. Nah, dalam rangka untuk memuliakan beliau, itu memuliakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai sejauh ini, ya, para ulama mereka memuliakan na'am mu'alimnya atau gurunya. Sehingga mereka selalu berusaha untuk menghindari beberapa perkara atau perbuatan yang menunjukkan sikap tidak memuliakan seorang guru. Sampai-sampai pada masalah minum, ya, yang mungkin dalam kebiasaan kita, ya, hal yang biasa, ya, minum. Tapi ya subhanallah, karena penghormatan dan pemuliaan mereka kepada guru-guru, ya, nah, demikianlah para ulama, nah, mencontohkan kepada kita adab. Sampai-sampai tidak berani untuk minum di hadapan gurunya karena haibatan lahu, karena kewibawaan gurunya dan juga karena bentuk sikap memuliakan nah terhadap seorang guru tersebut. Wa ruwina 'an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Juga diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Min haqqil 'alim 'alaika an tusallima 'alan nasi 'ammatan wa takhussahu dunahum bit tahiyyah." Termasuk hak seorang guru, seorang alim, adalah engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum, ya, dan kemudian engkau mengkhususkan salam tersebut, ya, untuk gurumu. Nah, misalkan ketika dia masuk, ya, dia mengucapkan salam secara umum, assalamualaikum kepada seluruh orang. Ketika sudah dekat dengan muallimnya atau gurunya, dia mengucapkan salam lagi secara khusus, ya, assalamualaikum warahmatullahi. Wa anta jlisa amamahu wa la tushiranna 'indahu biyadik. Dan termasuk hak dari seorang alim atau seorang guru adalah engkau duduk di hadapannya, ya. Dan janganlah engkau menunjuk-nunjuk tanganmu na'am di sisinya, ya. Wala takmizan nabi ainik, dan janganlah engkau na'am melakukan al-ghams, isyarat-isyarat dengan mata. Wala tagmizan nabi ainik, janganlah engkau memberi isyarat dengan matamu. Wala taqulanna fulanun qala khilafan liqaulihi, dan janganlah juga engkau mengatakan fulan telah berkata dengan pendapat yang menyelisihi pendapatmu. Nah, ini qalilul adab. Ya, ketika seorang guru atau seorang pengajar menyampaikan suatu faedah ilmu kemudian dia menyanggah, ya, bahwasannya na'am ulama fulan ataupun si fulan atau alim fulan na'am telah berkata ucapan yang menyelisihi ucapanmu. Nah, jadi seolah-olah dia yang lebih berilmu, ya, yang lebih mengetahui terhadap faedah tersebut. Nah, terkhusus dalam masalah fiqhiyah. Nah, yang sangat rawan di situ terjadi khilafiyah. Baik. Dan sesuatu yang ma'ruf, ya, dalam masalah-masalah fiqhiyah ketika terjadi padanya khilafiyah, perselisihan. Nah, karena masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang sangat membutuhkan padanya insyirahus sadr, ya, kelapangan dada, ya. Nah, bisa jadi si fulan berpendapat dengan na'am suatu pendapat, kemudian alim yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain, ya, sesuai dengan kadar na'am ilmunya atau pengetahuannya terhadap dalil-dalil. Nah, namun bukan merupakan adab, ya, ketika seorang murid di hadapan muallimnya dia menyanggah dengan mengatakan fulan qala khilafan liqaulik. Ya, si fulan atau alim fulan telah berkata na'am dengan perkataan yang menyelisihi pendapatmu. Baik. Karena bisa jadi, ya, ulama fulan yang dia maksudkan memang berpendapat dengan pendapat tersebut, sedangkan gurumu dia merojihkan pendapat yang lain. Nah, dan hal-hal yang seperti ini hal-hal yang perlu banyak insyirahus sadr, kelapangan dada. Nah, kemudian wala taktabanna indahu ahadan. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan janganlah engkau menggibahi seorang pun di sisi gurumu. Ghibah adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, ya. Nah, membicarakan kejelekan orang lain, ini namanya ghibah. Walaupun kejelekan tersebut benar ada pada temanmu, ada pada orang lain tersebut yang digibahi, walaupun ada, maka ini ghibah. Kalau ternyata enggak ada, ini namanya buhtan, kedustaan, kebohongan. Dan buhtan lebih besar lagi dosanya, lebih berat lagi, ya. Demikian pula ghibah juga termasuk dosa, ya. Maka tidak sepantasnya seorang talib, ya, seorang pelajar atau seorang talibul ilm dia menggibahi seseorang di sisi gurunya. Wala tusarir fi majlisihi, dan janganlah engkau melakukan na'am bisik-bisik, ya, atau ucapan-ucapan rahasia di majelisnya. Nah, wala ta'khud bi tsaubihi, dan janganlah engkau na'am memegang bajunya, ya, atau menarik bajunya. Wala tuliha alaihi idza kasila, dan janganlah engkau memaksa atau mendesak seorang guru idza kasila, apabila dia sedang malas atau dosa kita lagi enggak mood, ya. Wala tu'rid, dan janganlah engkau berpaling darinya. Jadi jangan mendesak juga, ya. Nah, atau memaksa gurunya jika gurunya dalam keadaan nah kurang semangat, ya, atau tidak mood, ya. Dan jangan engkau berpaling darinya. Ae tashba min tuli suhbatihi, yaitu jangan engkau merasa puas dengan lamanya engkau duduk di majelisnya. Nah, jangan merasa puas karena merasa sudah lama na'am duduk di majelisnya atau menimba ilmu darinya. Nah, dan berapa banyak para ulama yang dahulu mereka berpuluh-puluh tahun, ya, bermajelis di hadapan na'am gurunya. Nah, sampai ada taib para ulama yang 20 tahunan, ya, mengambil ilmu dari satu orang guru. Nah, selama 20 tahunan. Ya. Ini waktu yang tidak sebentar, ya, waktu yang sangat lama. Karena memang demikian, hendaknya seorang thalibul ilmi tidak merasa kenyang atau merasa puas dengan lamanya dia mengambil ilmu dari gurunya. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-khisal, dan seyogianya, kata Ali bin Abi Thalib, seyogianya seorang thalibul ilmi dia beradab dengan perangai-perangai ini yang disebutkan tadi di atas. Taib. Nah, ini ucapan Al-Imam An-Nawawi, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, setelah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyambung dengan ucapannya, wa yambagi an yata'addaba bi hadhil khisal allati arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan seyogianya seorang thalibul ilmi dia beradab dengan perangai-perangai ini yang diarahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, perangai-perangai di atas yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa an yarudda ghibata syekhihi idza qadira. Dan seorang thalibul ilmi hendaknya dia membantah naam orang yang menggibahi syekhnya atau menggibahi gurunya, idza qadira, jika dia mampu untuk membantahnya. Nah, misalkan dalam suatu majelis, ya, gurunya naam digibahi oleh temannya sendiri misalkan atau orang lain, maka seorang murid dia berusaha untuk membantah naam orang yang menggibahi gurunya jika dia mampu untuk membantahnya. Wa in ta'azzara 'alaiha 'alaihi radduha faraka dzalikal majlis, jika dia enggak mampu untuk membantah naam orang yang menggibahi gurunya atau syekhnya, faraka dzalikal majlis, maka hendaklah dia meninggalkan majlis tersebut, ya, jangan betah, ya, di majlis tersebut yang sedang menggibahi naam tentang gurunya. Baik. Satu lagi, faslun, pasal. Wa yadkhulu ala syekhihi kamilal khisal. Hendaklah seorang thalibul ilmi dia masuk ke dalam majelis atau kepada syekhnya dalam kondisi yang na'am paling sempurna. Na'am. Mutanazzifan bima dzakarnahu fil muallim. Dia bersuci, ya, dan bersih diri, ya, itu dia masuk ke dalam majelis dalam keadaan bersih, sebagaimana adab-adab yang telah kami sampaikan dalam adab-adab seorang guru. Ketika seorang guru hendaknya juga ketika mengajar, ya, dalam keadaan mutanadzifan, ya, dia na'am bersuci, kemudian kondisinya bersih, memakai pakaian yang wangi, ya, dan seterusnya. Nah, demikian pula seorang murid. Nah, hendaklah dia hadir di majelis dalam keadaan bersih, ya. Nah, jika ada minyak wangi, dia memakai minyak wangi, ya. Nah, karena dia berada di taman-taman surga. Nah, majelis yang para malaikat mereka mencari-carinya, ya. Maka hendaklah dalam keadaan yang paling sempurna, memakai pakaian yang baik, ya, yang wangi, ya, dan seterusnya. Dan juga dalam keadaan bersih, ya, badannya, ataupun mungkin dia masuk ke dalam majelis dalam keadaan sebelumnya tidak memakan makanan yang mengandung menimbulkan bau yang tidak sedap. Jangan sampai habis memakan makanan yang menghasilkan bau yang tidak sedap, ya, bawang mentah-mentah misalkan, ya, baik bawang merah atau bawang putih dimakan mentah-mentah, kemudian dia datang ke majelis, ya, maka ini hal yang thayyib, tidak pantas bagi seorang thalibul ilmi. Ya, demikian karena akan mengganggu, ya, teman-temannya atau orang-orang yang berada di majelis. Mutatahhiran musta'milan lisiwak, dia bersuci, ya, dan menggunakan siwak, ya, menggosok giginya. Farigal qalbi minal umuri syaghilah, kosong hatinya dari perkara-perkara yang menyibukkan. Kalau belajar sambil mikir sesuatu, ya, sambil memecahkan masalah, ya, maka sulit untuk menerima faedah ilmu. Nah, emang dirinya di majelis duduk, ya, khusyuk. Nah, tetapi dia lagi mikir, ya, bagaimana solusi misalkan perselisihan di dalam rumah misalkan, ya, atau bagaimana solusi suatu masalah yang ada di kantornya misalkan. Ya, akhirnya dia tidak mendapatkan faedah ilmu. Maka hendaklah dia dalam keadaan kosong hatinya dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wa an la yadkhul bi ghairi isti'dhanin idza kana asy-syekh fi makanin yahtaj fihi ila al-isti'dhan. Dan dia hendaknya tidak masuk tanpa izin. Dia tidak masuk tanpa izin. Tidaklah dia masuk, ya. Tidaklah dia masuk dengan tanpa izin, ya, apabila syekhnya berada di tempat yang butuh padanya untuk meminta izin. Nah, misalkan syekhnya ngajar di suatu ruangan, yang khusus yang mengharuskan seseorang untuk izin kepadanya, maka hendaklah orang yang mau masuk, dia meminta izin ketika syekh berada di ruangan yang di situ mengharuskan untuk meminta izin. Nah, tapi kalau ruangannya adalah ruangan yang umum, ya, seperti di masjid, ya, ini umum, siapa saja boleh masuk. Nah, baik, boleh mengambil ilmu, mendengarkan ilmu, karena masjidnya masjid umum, ya. Baik, adapun bila berada di tempat yang membutuhkan izin, maka hendaklah seorang thalibul ilmi dia masuk dengan cara meminta izin terlebih dahulu sebelum dia masuk. Wa an yusallima 'ala al-hadirin, ya, misalkan syekh buka majelis di rumahnya, ya, maka ketika kita hendak mendapat faedah ilmu dari syekh di rumahnya, ketika hendak masuk rumah syekh, minta izin. Nah, wa an yusallima 'ala al-hadirin idza dakhala wa yakhussahu, dan hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir secara umum. Nah, apabila dia masuk ke dalam majelis, dan kemudian mengkhususkan salam untuk syekhnya atau gurunya. Wa nusallimu alaihi wa alaihim idan sharaf. Demikian pula ketika hendak pergi, mengucapkan salam secara khusus kepada gurunya dan mengucapkan secara umum salam secara umum untuk semua, na'am, kepada orang-orang yang ada di majelis. Nah, baik ketika masuk atau ketika keluar, hendaklah dia mengucapkan salam. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis, falaisatil ula bihaq minas thaniyah. Tidaklah yang pertama lebih berhak dari yang kedua. Artinya mengucapkan salam ketika masuk itu tidak lebih berhak daripada mengucapkan salam ketika hendak pergi. Jadi sama ketika masuk atau ketika pergi, dia mengucapkan salam. Ketika masuk dia mengucapkan salam secara umum kepada saudara-saudaranya atau orang yang ada di majelis, kemudian mengkhususkan salam kepada syekhnya. Ketika keluar dia mengkhususkan salam untuk syekhnya secara khusus terlebih dahulu, kemudian dia mengucapkan salam secara umum kepada hadirin atau orang-orang yang ada di majelis. Walayatakhatarikobannas, dan janganlah dia melangkahi pundak-pundak manusia. Balia jilis hais yantahi bihil majlis. Bahkan dia duduk, naam, di majlis, naam, yang terakhir. Ya, jika dia memang terakhir datangnya, ya duduk di tempat yang, naam, di akhir majlis. Kemudian illa an ya'zana lahu syekh fit taqaddum, kecuali kalau syekh mengizinkan engkau untuk, naam, maju. Ya. Misalkan memang ini murid rajin, tapi qadarullah ketika itu terlambat. Biasanya dia duduk di depan, misalkan. Kemudian syekh mengizinkan, ta'al, masuk, na'am, dan maju ke depan. Nah, jika diizinkan, maka dia maju. Au ya'lama min halihim itharu dzalik, atau dia tahu bahwasannya, jamaah atau hadirin yang ada di majelis, na'am, mereka selalu mengutamakan, na'am, si fulan ini. Nah, dia selalu si fulan ini duduk di sini, misalkan. Dan orang-orang yang hadir di majelis faham, na'am, dan selalu mengutamakan si fulan tersebut. Maka yang seperti ini tidak mengapa dia langsung, na'am, maju ke depan dan duduk di tempat biasanya. Walayukimu ahadan min maudhi'ihi, dan janganlah dia mengusir orang dari tempat duduknya. Kemudian dia duduk di situ. Nah, jangan. Ya. Tetapi hendaklah duduk di tempat yang, na'am, masih kosong. Fa in atharahu ghairuhu lam yakbal, jika temannya dia mempersilahkan dia, na'am, di tempat yang dia inginkan tadi, na'am, lam yakbal, maka hendaklah dia tidak menerimanya. Nah, misalkan seorang baru datang, taib, ya. Kemudian temannya dia bergeser, ya, dan mempersilahkan na'am kepada orang yang baru datang tersebut untuk duduk di tempat duduknya. Nah, lam yakbal, maka hendaklah dia tidak menerimanya. Nah, sudah yang duduk di situ sudah, kamu duduk di situ. Iktida'an bibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam rangka meneladani sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga jangan seolah-olah dia adalah seorang yang istimewa dan spesial. Ya. Taib, sedangkan yang lainnya tidak seperti itu. Illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali. Naam, kecuali majunya dia ke depan itu terdapat maslahat. Terdapat maslahat bagi orang-orang yang hadir. Naam. Misalkan, taib, seorang yang, naam, dia terlambat, ya. Kemudian ada orang di tengah, naam, dia mengatakan, fulan, kamu kesini aja, ya, duduk di sini, biar saya ke belakang, misalkan. Nah, hukum asalnya dia tidak menerima, naam, ya, biarkan dia duduk di tengah, karena dia sudah duluan. Kecuali kalau ada maslahat, misalkan orang yang terlambat ini memang biasa mubalil. Memang biasa yang menyampaikan ucapan syekhnya ke belakang. Kalau zaman dulu kan belum ada apa? Belum ada mikrofon kayak gini. Ya, jadi ketika syekhnya mengatakan haddatsana fulan bin fulan, ya, yang paling belakang enggak kedengaran, dilanjutkan oleh yang di tengah yang suaranya keras. Ya, syekh mengatakan haddatsana fulan bin fulan. Nah, barulah ditulis. Dan seterusnya, kecuali dia Naam, ada maslahat dengan majunya dia ke depan atau majunya dia ke tengah, terdapat maslahat untuk para hadirin yang ada di majelis, maka boleh. Kalau tidak ada maslahat, maka dia duduk di tempat yang kosong, di belakang. Aw amarahu syekh bidzalik, atau dia diperintahkan oleh syekh untuk maju, maka boleh. Wala yajlis wasatal halqa ila lidarurah, dan janganlah dia duduk di tengah halaqah, di tengah majelis, kecuali karena darurat. Nah, taib, misalkan majelisnya majelis yang taib berputar, ya, membuat lingkaran misalkan. Janganlah dia duduk di tengah kecuali karena darurat. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidznihima, dan janganlah dia duduk di antara dua teman, ya, kecuali dengan izin keduanya. Ada dua orang duduk, na'am, taib, kemudian engkau datang, maka janganlah engkau memisahkan kedua orang ini kecuali dengan izin keduanya. Fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu, dan kalau diizinkan, na'am, kedua orang tadi, na'am, membuka lebar tempat, na'am, maka dia boleh duduk di situ. Artinya kedua orang tersebut mengizinkan, maka engkau pun duduk di tempat tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa adab dalam na'am majelis ilmu yang harus diperhatikan oleh seorang thalibul ilmi. Na'am, demikian yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini, dan masih ada beberapa pasal lagi, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Na'am, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.